kasih Allah. Patuhilah perintahnya, jauhi larangannya. Jika dirimu ingin jadi kekasih Allah, jangan syahadat, dirikan sholat fardumu, kerjakanlah puasamu, serta bayarlah zakatmu. Penuhilah panggilannya, pergi haji ke Baitullah. Jadilah insan kekasih Allah. Tiada terkira, hingga tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sungguh sangat beruntung insan yang jadi kekasih Allah. Bahagialah mereka karena syurga dunia akhirat mudah didapat. Itulah janji Allah kepada semua hambanya yang cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Jika dirimu ingin jadi kekasih Allah, patuhilah perintahnya, jauhi larangannya. Jika dirimu ingin jadi kekasih Allah, jangan berbuat dosa dan merugikan orang. Terkira hingga tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sungguh sangat beruntung insan yang jadi kekasih Allah. Bahagialah mereka karena surga dunia akhirat mudah didapat. Pada Allah dan cinta pada Rasul.